Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihati Linnisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafidhallahu ta'ala. Sebelumnya cek-cek suara saya untuk peserta Zoom. Tes-tes. Kok gak masuk, Ustaz? Oh, jelas ya? Oke. Okay. Ya, namun sebelum kita lanjutkan, terakhir kita bahas hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazan. Semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat. Semangat. Kemudian itu dalam hal yang manfaat, minta tolong kepada Allah. Jangan merasa tidak mampu. Dan berkenaan dengan hadis ini, di pertemuan yang lewat dibacakan faedah tambahan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Maka penjelasan Syekh Ibn Sa'di tentang hal ini ingin ditambahkan. Penjelasan Syekh Ibn Sa'di tentang ayat ini ingin dilanjutkan atau kemudian diulangi dan disempurnakan. Beliau katakan ketika menjelaskan hadis yang ke-12 dari Bahjah Qulubil Abrar, beliau sampaikan bahwasanya atau hadis yang ke-12 dari Jawami Al-Akhbar yang beliau sarah di Bahjah Qulubil Abrar, ya, hadis ini, potongan hadis ini dinilai oleh Ibnu Sa'di sebagai kalamun jami'un nafi'un, satu perkataan yang lengkap, yang bermanfaat, memuat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan perkara yang manfaat itu mencakup dua hal, manfaat agama dan manfaat dunia. Dan seorang hamba itu membutuhkan dunia sebagaimana membutuhkan agama. Maka poros kebahagiaan seorang hamba dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba adalah yang pertama antusias, dan antusias itu berarti rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua dalam hal-hal yang manfaat. Kemudian yang ketiga diiringi dengan minta tolong sama Allah. Oleh karena itu, maka jika seorang hamba ada padanya tiga poin ini, antusias dan semangat, ya, antusias dan semangat dalam hal yang manfaat, artinya menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan yang manfaat, ditambah kemudian minta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkan hal yang manfaat atau sempurnanya hal yang manfaat, maka inilah kesempurnaan seorang hamba. Dan inilah indikator keberuntungannya. Maka ini tanda dia adalah manusia yang beruntung. Namun jika hilang salah satu dari tiga hal ini, yaitu semangat, antusias dan semangat, kemudian hal yang manfaat, kemudian yang ketiga adalah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah kebaikan berbanding lurus dengan besaran hal yang hilang dari tiga hal tersebut. Maka siapa yang tidak antusias dan semangat untuk melakukan hal yang manfaat, bahkan dia malas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, orang yang malas itu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan agama. Tidak mendapatkan akhirat, tidak dapat dunia. Ya. Tidak dapat apa-apa sama sekali. Karena rasa malas, katanya, rasa malas adalah pangkal dari al-khaibah wal-fasl. Dari menyesal dan gagal. Ya, khaibah artinya tidak mendapatkan yang diharapkan. Fasl gagal. Falkaslan lam yudrik la yudriku khairan. Maka pemalas itu tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan nikmat sama sekali. Wala yanalu makromatan. Orang yang malas itu tidak mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan dunia ataupun kemuliaan agama. Nah, dia tidak mendapatkan keberuntungan dari aspek agama dan akhirat, tidak pula dunia. Kemudian yang kedua, jika orang itu sudah antusias dan semangat, namun tidak dalam hal yang manfaat. Ya, antusias namun, dan semangat untuk hal yang berbahaya. Atau antusias untuk melakukan hal-hal yang menghilangkan kesempurnaannya. Maka buah semangatnya, kesungguhannya adalah al-khaibah, penyesalan dan kehilangan kebaikan, bahkan mendapatkan kejelekan dan bahaya. Betapa banyak orang yang antusias menempuh jalan yang tidak manfaat, maka dia tidaklah mendapatkan manfaat dari, tidaklah mendapatkan dari semangat dan antusiasnya, kecuali capek, kecuali letih, kecuali sengsara. Kemudian, yang ketiga, jika seorang hamba itu sudah menempuh jalan yang manfaat, dan antusias dan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya, maka ini tidak akan terwujud. Kecuali dengan ketulusan mengadu kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, memelas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian minta tolong kepada Allah untuk mendapatkannya atau mendapatkan kesempurnaannya. Wa alla yattaqila, dan tidak bersandar. Seorang muslim, janganlah dia bersandar dengan dirinya, dengan daya dan kekuatannya. Semestinya, hendaknya dia secara totalitas totalitas dia bersandar lahir dan batinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat bersandar totalitas bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dengan totalitas bersandar kepada Allah akan ada sejumlah manfaat. Yang pertama, ringan baginya segala hal yang sulit. Segala hal yang sulit itu terasa ringan. Kemudian tatayassara lahu al-ahwalu, mudah segala urusannya. Kemudian yang ketiga, akan sempurna hasil yang dia dapatkan, buah yang dia raih, dan itu adalah hasil dan buah yang thayyibah, yang baik dalam masalah dunia ataupun dalam perkara agama. Maka ada tiga hal ini, tiga unsur ini. Satu hal yang sangat vital, antusias itu identik dengan semangat dan pol-polan gitu kata orang Jawa, maksimal, rajin, betul-betul rajin. Kemudian dalam hal yang manfaat, kemudian namun totalitas menyandarkan hasil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari tiga ini adalah tanda keberuntungan, indikator kesuksesan. Maka beliau katakan, namun keadaan ini perlu bahkan vital, sangat-sangat vital untuk mengetahui apa itu perkara yang manfaat. Yang selayaknya seorang muslim antusias untuk mendapatkannya dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Maka dari tiga indikator kesuksesan tadi, ada turunan, yaitu lantas apa itu hal yang manfaat. Jawabannya, tadi manfaat ada dua macam, manfaat agama atau akhirat dan manfaat dunia. Maka perkara manfaat agama itu intinya dua. Ilmu yang bermanfaat atau amal soleh. Dan apa itu ilmu yang manfaat? Ilmu yang membersihkan hati. Itu ilmu yang membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ini bukan ilmu yang pengetahuan yang bikin keras hati. Namun pengetahuan yang bikin hati semakin lembut. Ini bukan kemudian menjadi mencetak orang-orang yang kemudian keras hatinya, kemudian tega, tidak. Namun semakin lembut, semakin besar kasih sayangnya. Al-Muthmirah itulah ilmu yang membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahuwa dan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang dibawa oleh Rasul itu intinya tiga atau lebih sempurna empat. Yang pertama adalah hadis. Mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tafsir Al-Quran. Kemudian yang ketiga fikih. Yang keempat tidak disebutkan dan ini sebuah keniscayaan adalah akidah atau tauhid. Ini ilmu ini disebut ilmu maqasid, ilmu yang jadi tujuan. Ilmu yang jadi tujuan. Kebalikannya adalah ilmu alat. Ini ilmu yang statusnya pendamping. Kemudian maka ilmu tujuan, ilmu yang jadi tujuan adalah mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya, apa pesan kandungannya, apa pelajaran yang bisa dipetik ke dalam tafsir Al-Quran. Dan bagaimanakah menerapkan tafsir Al-Quran tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian fikih, kemudian tauhid dan akidah. Dan termasuk ilmu yang manfaat, ilmu alat untuk mendukung empat ilmu maqasid ini. Yaitu wa ma yu'inu ala dhalika min ulumil arabiyah. Yaitu ilmu-ilmu seputar bahasa Arab sesuai dengan kondisi waktu dan tempat di mana seorang itu tinggal. Wa ta'inu dhalika dan penegasan tentang hal tersebut kadarnya seberapa. Itu berbeda dengan perbedaan keadaan. Maka berapa kadar yang dibutuhkan pastinya atau gimana cara belajar yang tepat, maka itu tergantung kondisi. Kondisi pandemi beda dengan kondisi normal dan seterusnya. Kemudian ya, selanjutnya tentang amal soleh. Perkara yang manfaat akhirat atau dunia yang kedua, manfaat agama atau akhirat yang kedua adalah amal soleh. Itulah amal yang memuat ikhlas karena Allah dan ittiba' mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mendekatkan diri kepada Allah dengan meyakini hal-hal yang wajib kita yakini tentang Allah. Berupa sifat-sifat Allah yang sempurna dan penghambaan yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga percaya dengan informasi Allah sampaikan dan percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulnya. Ya, menerima dan percaya semua informasi yang diinformasikan oleh keduanya Allah dan Rasulnya berkenaan dengan masa silam ataupun berkenaan dengan masa depan. Ya, tentang para Rasul, berbagai kitab suci, para malaikat, keadaan akhirat, surga dan neraka, pahala dan siksaan dan yang lainnya. Kemudian berupaya menunaikan hal-hal yang Allah wajibkan pada hambanya, berkenaan dengan hak Allah ataupun hak makhluk. Hak orang tua, hak istri, hak suami, hak anak, hak tetangga, hak kerabat, dan yang lainnya. Dan menyempurnakan ibadahnya, ibadah wajibnya dengan rajin melakukan amal-amal yang sunnah. Terutama yang ditekankan pada waktu-waktu spesifiknya. Dan ini semua diiringi dengan minta tolong kepada Allah untuk bisa mengerjakannya dan untuk bisa mewujudkannya dan menyempurnakannya. Dan berupaya agar itu semua dilakukan dalam keadaan ikhlas. Yaitu keadaan amal tersebut tidaklah tercampur tendensi-tendensi kejiwaan. Dan hal-hal yang menjadi kecondongan jiwa. Tendensi-tendensi kejiwaan. Demikian juga mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang haram. Terutama yang disukai oleh jiwa dan dicondongi oleh jiwa. Maka seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Maka jika seorang muslim itu diberi, seorang hamba diberi taufik untuk menempuh jalan ini dalam beramal. Dan minta tolong kepada Allah dan pasrah dan bersandar kepada Allah. Maka dia orang yang beruntung dan sukses. Dan kesempurnaannya, kesempurnaan dirinya berbanding lurus dengan seberapa besar dia bisa melaksanakan hal ini. Dan ketidaksempurnaan dirinya berbanding lurus dengan hilangnya hal ini pada dirinya. Kemudian adapun manfaat dunia. Maka hamba, maka manusia, maka kita semua tidak boleh tidak harus cari rezeki. Nah, kalau dalam masalah cari rezeki, maka berdasarkan hadis ini, maka sepatutnya seorang muslim menempuh sebab duniawi yang paling manfaat dan ini menimbang kondisinya. Dan itu berbeda-beda dengan perbedaan manusia. Ya, maka melihat bakatnya, melihat modalnya, melihat kemampuan dan skill yang dimiliki. Nah, mana yang paling manfaat untuk bisa dapat rezeki? Itu yang semestinya. Kemudian adalah niatnya dengan kerja dan usaha untuk cari rezeki itu menunaikan kewajiban. Pertama adalah kewajiban diri sendiri. Maka ketika kerja mencari rezeki, maka niat yang pertama adalah memenuhi nafkah diri sehingga tidak ngemis dan tidak minta-minta. Kemudian memenuhi kewajiban orang yang wajib dinafkahi dan orang yang ditanggung kehidupannya. Maka niat kerja itu adalah al-kafaf. Adalah menahan diri dan mencukupkan diri dengan pemberian Allah. Sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Ini yang niat yang utama. Adalah untuk menunaikan kewajiban diri. Kemudian kewajiban orang yang wajib dinafkahi. Kemudian yang kedua. Atau yang ketiga. Demikian juga niat. Pasang niat dengan kerjanya, dengan usahanya untuk matakum bil al-ubudiyatul maliyah. Agar bisa melakukan ibadah-ibadah harta. Nah, ini termasuk niat yang benar dalam cari duit. Itu adalah berniat supaya bisa melakukan ibadah harta. Supaya bisa zakat, supaya bisa sedekah. Dan bisa membelanjakan harta dalam kebaikan, baik itu kebaikan untuk person tertentu, misalnya sedekah sama si A atau si B, atau kebaikan yang merata, kebaikan yang merata karena bikin sumur untuk umum, bangun apa, fasilitas umum. Yang itu semua ya tawakkafu alal mal. Itu semua harus harus ada modal hartanya. Demikian juga ketika kerja itu hendaknya berniat mencari pekerjaan yang baik, menjauhi pekerjaan yang jelek dan haram. Maka jika seorang hamba, seorang muslim cari duitnya dan kerja untuk dunianya dengan niat-niat yang mulia semacam ini, wasalaka, dan di samping itu dia tempuh anfa'at tariqin, jalan yang paling manfaat yang dia pandang itu cocok dengan keadaannya, melihat bakatnya. Ada orang yang bakatnya boleh jadi megang cangkul. Untuk dia megang cangkul itu enteng, tapi kalau megang pulpen berat sekali. Maka orang ini tidak cocok untuk kerjaan yang berkenaan dengan megang pulpen. Cocoknya dengan yang menjadi kenyamanannya dan minatnya. Namun ada orang yang pegang cangkul itu berat, pegang pulpen, baca buku itu enteng. Maka mana yang sesuai dengan bakatnya? Demikian juga modalnya, dia punya modal seberapa, di mana dia tinggal, cari. Maka kerja ketika orang itu tinggal di desa, di kampung, beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan ketika tinggal di kota. Maka mana yang paling cocok untuk keadaannya? Maka jika mengambil cara yang paling manfaat dalam masalah mendapatkan, dalam cari duit, kemudian niat-niatnya adalah niat-niat yang baik dan benar sebagaimana telah disebutkan, maka jadilah geraknya dan kerjanya masalah qurbatun yataqarrabu biha yataqarrabu ilallahi biha, itu jadi ibadah. Maka kerja cari duit, lembur untuk cari duit dan sebagainya, itu nilainya ibadah manakala niatnya yang benar dan tujuannya adalah kemudian memilih pekerjaan yang halal, kemudian ambil yang mengikuti petunjuk Nabi dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'uka, cari pekerjaan yang paling manfaat untuk diri kita. Kemudian dan sempurnanya hal ini dalam manakala seorang hamba tidaklah mengandalkan daya dan kekuatannya, kecerdasannya dan pengetahuannya. Dan kecerdasannya dalam mengetahui asbab usaha-usaha wa idarah dan memanage-nya. Tidak mengandalkan saya pintar manajemen, saya pintar pengelolaan. Namun hendaknya dia minta tolong dan pasrah kepada Rabb-nya, tawakal kepadanya, menggantungkan harapan kepada Allah. Dia gantungkan harapan agar Allah memberikan kemudahan untuknya mendapatkan perkara yang paling mudah dan hal yang paling sukses. Dia bersandar kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan yang paling dekat. Yang paling dekat untuk terwujudnya apa yang jadi maksudnya. Ditambah ini hati. Kemudian minta kepada Allah agar diberkahi rezekinya. Wa awwal barakati rezeki. Dan langkah awal keberkahan rezeki adalah ayakuna muassasan ala taqwa wan niyati salihati. Manakala berangkat dari takwa dan niat yang benar. Dan di antara bentuk rezeki yang berkah, ketika seorang hamba diberi taufik untuk meletakkannya dan menyalurkannya, menghabiskannya dalam hal-hal yang wajib atau hal-hal yang dianjurkan. Kemudian, wa min barakati rezeki. Dan di antara ciri keberkahan rizki adalah seorang hamba, seorang muslim tidak lupa di sini, tidak meninggalkan al-fadl fil muamalah. Ketika berinteraksi kepada orang lain, itu semangatnya adalah al-fadl, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain. Ya, tidak hanya adil. Apa hak saya, apa kewajiban dia. Apa kewajiban saya dan apa hak dia. Jangan terhenti di situ. Namun kalau bisa, duit yang dimiliki, harta yang dipunyai, itu dipakai untuk fadl. Bersikap kepada orang lain dengan berbuat baik, menanam budi, meninggalkan jejak dan kesan yang baik pada orang lain. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Berkenaan dengan interaksi kepada orang, ada hal yang Allah perintahkan. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian tinggalkan menanam jasa kepada orang lain. Jangan tinggalkan kesempatan untuk menanam budi dan berbuat baik kepada orang lain. Gimana? Menanam budi, meninggalkan jejak dan kenangan yang baik pada orang lain ketika berinteraksi masalah harta, berinteraksi ekonomi dengan kita. Maka dicontohkan oleh Syaikh Ibnu Sa'di, bitaisir ala musirin wa ingdoril mu'sirin. Misalnya punya utang piutang, orangnya orang kaya, ya dikasih kemudahan. Kemudahan bukan hanya kepada orang yang kesulitan. Orang yang kaya pun ya diberi kemudahan. Kalau ketemu orang yang kesulitan, ya ingdor al-mu'sirin. Dia tidak bisa membayar, maka diberi tambahan waktu untuk orang yang memang kesulitan melunasinya sekarang. Wabil muhabati indal bai'i wa syira'. Dan dengan sungkan saat jual beli. Jadi kalau dalam masalah hukum, dalam masalah hukum tidak boleh sungkan-sungkan, pekewo gitu tercela terlarang. Tapi kalau dalam masalah interaksi jual beli muhabah itu sungkan, pekewo itu malah bagus, karena itu berarti melaksanakan perintah Allah. Jangan tinggalkan, jangan lupa menanam jasa pada orang lain. Ya, karena ketika jualan kepada kawan, maka boleh jadi ini semangatnya adalah kalau bisa saya murai. Apalagi dia kawan baik saya, dia orang saleh. Insyaallah berbuat baik kepadanya manfaat. Namun semangat orang yang beli juga berbuat baik. Pekewo juga gitu. Ini yang jual mau gratisi, yang beli gak mau digratisi. Itu sama-sama pekewo, itu bagusnya. Dan itu saling ya. Penjualnya pengen gratisi, pengen ngasih diskon. Pembelinya enggak mau diskon. Bisnis ya bisnis. Teman ya teman. Teman ngaji ya teman ngaji. Bisnis, bisnis. Semua masing-masing ingin mengamalkan wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa untuk menanam jasa kepada orang lain. Maka bentuk penjual menanam jasa dengan ngasih murah, ngasih potongan, atau bahkan gratisi, pembeli mau kemudian menanam jasa dengan Tidak mau dikasih diskon, tidak mau dikasih potongan sama teman sendiri. Ini mau mendukung usaha kawan. Atau bahkan malah dilebihi sama kawan sendiri. Harganya 10 ribu, sudahlah 15 ribu gak usah di. Harga 10 ribu ngasih duit 20 ribu gak usah, kembaliannya gak usah dikembalikan. Bimataya saramin qalilin au kathirin. Dan menanam jasa ini ya gak harus muluk-muluk. Mata ya saram. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang mudah enteng di hati untuk melakukannya? Ya, bisa saja sedikit, bisa saja banyak. Nah, ini kata Syaikh Ibnu Sa'di, ini min barokati rizki. Di antara indikator rezeki yang berkah. Dengan rezeki yang kita miliki, kita bisa menanam jasa kepada orang-orang yang terlibat dalam interaksi, dalam transaksi dengan kita. Fabidzalika yanalu abdu khairan katsiran. Dengan hal tersebut, maka seorang hamba akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini mungkin yang penjelasan untuk hadis ini dari Syaikh Ibnu Sa'di di Bahjah Kulil Bil Abrar yang saya nilai sebagai penjelasan paling bagus yang saya dapatkan untuk hadis ini. Kemudian kita kembali ke buku meskipun tidak dapat banyak. Halaman berapa? 19 ya. Disampaikan oleh al-musannifah hafizallaha ta'ala, fal kaslu fa innahu bi khilafil kasli fa innahu madmumun mutlaqah. Ketidakmampuan itu berbeda dengan malas. Kalau malas itu secara mutlak tanpa ada rincian itu tercela. Wal kaslu dan malas itu adalah kebalikan dari energi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari keduanya. Maka di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ketidakberdayaan, ketidakmampuan, wal kasal dan malas. Hadis muttafaqun alaih dari Anas radhiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ada satu kalimat yang indah yang patut untuk dicamkan dan menjadi prinsip hidup seorang muslim. Bahasanya kelalaian. Kelalaian itu kalau bahasa Jawanya itu gak ngeh. Jadi orang itu gak ngeh kalau tadi membawa kunci. Gak ngeh kalau kuncinya masih di motor. Akhirnya masuk ke rumah, kuncinya masih di motor, dibawa orang. Dibawa maling. Gara-gara enggak ngeh. Lalai. Maka lalai, kata Ibnu Qayyim, lalai dan malas adalah kunci al-hirman. Tidak mendapatkan kebaikan. Kunci kehilangan nikmat. Itu dua hal ini. Orangnya lalai, kurang peduli, kurang perhatian, sehingga ini tertinggal, ini merasa tidak bawa, dan seterusnya, ditambah malas orangnya. Sudah, maka sempurna tidak akan mendapatkan kebaikan. Kemudian sebagaimana kata seorang penyair mengatakan tentang tercelanya malas, walam ara lam ara fi uyubin nasi aibah. Tidaklah aku lihat kejelekan manusia itu sebagai satu kejelekan. Tidak ada kejelekan yang lebih jelek daripada ini. Apa itu? Kanaksil qadirina ala tamami. Tidak sempurnanya orang yang bisa mendapatkan sempurna. Maka aib, kejelekan yang paling jelek yang ada pada manusia, kata penyair tersebut, adalah orang itu bisa dapat 100, namun dia cuma dapat 70. Kenapa itu? Malas. Ya, karena malas. Sebenarnya dengan kecerdasannya, kemampuannya bisa dapat 100. Namun dia cuma dapat 70. Ini satu hal yang sangat-sangat jelek. Dia orang pintar. Dia belajar agama di usia muda. Maka seharusnya baca kitab gundul itu lancar. Belajar agama usia muda, orangnya pintar. IPK kumblot ketika kuliah. IPK-nya hampir 4 misalnya. Namun belajar bahasa Arab, belajar nahwu tidak sampai pernah tuntas sehingga tidak pernah jadi. Ini sebabnya bukan karena masalah kemampuan. Dia qadirina ala tamam. Orang ini mampu sempurna. Namun karena semangat yang kurang, tahan banting yang kurang, akhirnya dia nakes. Nah, itu satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Wal marbunu fi dunya, dan orang yang merugi di dunia adalah orang yang Allah berikan badannya badan yang sehat dan waktu yang longgar, namun ternyata tidak dia manfaatkan dalam hal yang manfaat. Sebagaimana diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, dua nikmat. Marbunun, mendapatkan kerugian dalam dua nikmat ini banyak orang. Kalau dalam jual beli, dia digambarkan sebagai penjual yang rugi. Modalnya 100 ribu, ternyata yang didapatkan cuma 80 ribu, rugi. Nah, siapakah orang yang rugi ketika diberi kepadanya dua nikmat? Maka apa itu dua nikmat yang banyak orang mendapatkan kerugian ketika mendapatkannya? Yaitu as-sihatu wal farahu, badan sehat dan waktu yang longgar. Ya, demikian yang dibahas dalam dikaji dan kesempatan kali ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan semua yang hadir di kelas virtual ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.